Mitra Bisnis, beberapa waktu belakangan ini, sejumlah media bisnis nasional memberitakan mengenai ekspansi sejumlah perusahaan-perusahaan besar Indonesia ke luar negeri. Salah satunya adalah Grup Salim yang melalui anak usahanya mengakuisisi perusahaan gula di Brasil dan Filipina. Untuk membicarakan hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, kalau melihat hal ini, berarti industri kita memang sudah jauh membaik ya Pak? Atau mereka ke luar negeri karena di Indonesia selalu dihambat? Saya pikir begini ya, mereka juga melihat bahwa sekarang dunia itu kan lagi sulit. Banyak dunia yang melihat sulit sehingga pada saat ini sekarang adalah waktu yang tepat untuk membeli perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri 50 tahun, 100 tahun karena kesulitan cash flow dia mesti bangkrut. Lebih baik itu perusahaan kalau dibeli kan murah. Jadi bukan karena di sini kesempatan tidak ada. Memang di sini lebih banyak karena dipersulit mereka juga pergi keluar gitu. Kalau di sini dibikin gampang dan semua itu tentu opportunity di Indonesia jauh lebih besar. Tapi opportunity di luar negeri yang ada itu bahwa itu bisa kita manfaatkan karena kita punya duit. Saya pikir kenapa enggak? Saya sih enggak ada soal bahwa itu kita juga harus akuisisi dalam situasi barang-barang masih murah di luar yang kita kalau bikin sendiri lebih susah dan untuk memperbaiki kita punya international channel ya, networking kita. Saya pikir itu mesti lu beli sekarang daripada nanti. Kalau nanti terlalu mahal, sehingga lu gak ada duit lagi untuk beli. Sekarang lagi murah-murah di mana-mana itu untuk jadi brandingnya, untuk mencari industri murah yang bisa lu pakai juga di dalam negeri untuk membeli teknologi-teknologi yang sudah proven gitu ya. Jadi sebenarnya itu harus kita lakukan sekarang. Kalau nanti terlalu mahal juga dia belum tentu mau jual. Dan sekarang di mana mereka lagi susah di Eropa, misalnya susah di mana-mana, itu tempat di mana you harus beli. Dengan itu you baru bisa untung gitu loh. Nah, jika demikian industri manufaktur kita berarti sudah membaik dong, Pak? Nah, sebenarnya begini ya. Kita ini semua sudah terlambat ya, industrialisasi kita ini. Kan kita ini dulu cuma tukang jahit aja, cuma tingkat assembling. Sekarang kan kita harus mendalami, jadi membuat industri spare partnya, industri hulunya, jadi kan modalnya kalau bisa dibikin di sini sendiri. Jadi sebagian besar itu kita ini karena struktur industri kita itu begitu pincangnya, sehingga akhirnya kita harus selalu jadi terus menghadapi masalah. Setiap kita naik lebih tinggi, kita overheated karena sebagian besar kita mesti beli barang modal, barang baku itu semua dari luar negeri karena kita nggak bisa memproduksi sendiri. Nah, ini yang harus kita lakukan untuk produksi sendiri menurut saya. Itu juga terjadi dalam policy energi kita yang kacau balau sekarang ini, sehingga akhirnya kita mesti bayar subsidi minyak begitu lama, begitu banyak. Juga subsidi dari apa yang terjadi di Departemen Pertanian kita, subsidi terhadap pertanian-pertanian di mana semua kita sudah mesti import sekarang. Ini kan semua ada sesuatu yang salah yang kita harus perbaiki, dan inilah menurut saya yang harus kita lakukan melalui insentif, disinsentif, dan juga prioritas-prioritas yang lebih dipertajam. Jangan angka-angka yang kita omongkan itu sama sekali mereka itu juga mendapatkan data-data mungkin yang dibikin oleh Departemen Pertanian itu sama sekali tidak relevan pada data. Itu banyak yang mesti bisa challenge karena banyak yang sudah tidak laku itu, data-data yang sudah terlalu tua ataupun tipu-tipu saja kali isinya. Nah, bagaimana kalau berdasarkan semua statistik itu salah, tentu akhirnya dia mengambil kesimpulan yang salah juga. Akhirnya dia mesti import semuanya. Nah, ini yang kita harus perbaiki menurut saya ya, melalui insentif dan disinsentif policies. Ada yang perlu you buka, ada yang perlu you tutup investasi ke Indonesia. Ini aja yang kita harus lihat dari kepentingan nasional kita. Ini harus kita lakukan menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.